Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Pada hadis yang ke-17 dari bab ini masih terkait dengan beberapa hukum tentang zakat tanaman, ya. Qala rahimahullah walidara qutni an Mu'adz radhiyallahu anhu fa ammal kitsa'u wal bittihu war rummanu wal qasabu faqad 'afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaif. Dan dalam riwayat Ad-Darqutni dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa ammal kitsa'u, adapun timun, wal bittikh, semangka, war rumman, delima, wal qasab, dan tebu, faqad 'afa 'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW telah memaafkannya. Artinya tidak mewajibkan zakat padanya. Wa isnaduhu dhaifun, dan sanad hadis ini ada kelemahan. Ya. Pada hadis ini seperti yang disebutkan tadi bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau sendiri telah menyebutkan bahwa sanad hadis ini ada kelemahan, ya. Namun seandainya pun hadis ini tidak ada, maka secara makna bahwa hasil-hasil tanaman tersebut memang tidak ada zakatnya. Karena pada hadis yang sebelumnya telah kita bahas bahwa Nabi SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz juga, la ta'khud illa min hadhil asnaf al-arba'ah, jangan kamu mengambil zakat kecuali dari empat macam ini, yaitu asy'ir wal hintah, gandum dari jenis syair dan jenis hintah, waz zabib, kismis atau anggur kering, wat tamr, dan kurma, ya. Sehingga dari hadis itu secara terpahami mafhum bahwa selain itu tidak ada zakatnya. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ini sekalipun lemah, tapi memang maknanya demikian. Jadi kesimpulannya bahwa hasil-hasil tanaman seperti buah-buahan yang tadi disebutkan, ada timun, ada semangka, ada delima, atau misalnya seperti tebu, mungkin juga di kita ada kentang, ada bawang merah, ada bawang putih, ada mungkin kopi dan lain-lain dari macam-macam hasil tanaman tersebut, kalau begitu tidak ada zakatnya. Ya. Apalagi sayur mayur seperti ya sawi misalnya, wortel, tomat dan lain-lain yang sejenis itu, yang jelas itu mudah rusak, ya, nggak tahan kecuali beberapa hari saja. Jelas itu semua tidak ada zakatnya, zakat dari tanaman tersebut. Ya, jamur, ya kan. Terus bagaimana zakatnya? Ya, dari tanaman itu tidak ada zakatnya. Nah, kalau dijual dan jadi uang, bagaimana? Ya, kembali ke zakat uang, aturan zakat uang, sebagaimana yang telah dipelajari. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarah, dalam menerangkan hadis ini. Yadullul hadithu ala anna al-fawakih wal-khadrawat wal-bukul la tajibu fiha zakah li'annaha laysat muddakharah wa laysat makilah. Hadith ini menunjukkan bahwa buah-buahan, ya, seperti yang tadi sebagian yang disebutkan, belum lagi di sana ada jeruk, ada apel, ada kelengkeng, ada durian, ada apa lagi macam-macam. Wal khadrawat, hijau-hijauan, ya. Sayur-mayur, bukul. La tajibu fiha zakat. Tiada zakat padanya. Li'anna laysat muddakharatan, karena itu adalah hasil-hasil tanaman yang tidak tersimpan, artinya tidak tahan lama. Wa laysat makilah, juga tidak ditakar, ya. Ya, ini beberapa alasan. Yang jelas Nabi sudah menyebutkan diambil hanya dari empat itu, ya, selainnya tidak, ya. Fadzalika dan seterusnya, kemudian falida lam tajib fi az-zaka ala qawli jumhuril ulama, karenanya di sini tidak ada zakatnya menurut pendapat mayoritas para ulama, dan ini insyaallah pendapat yang terkuat, ya. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-18. Wa an Sahl bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u ats-tsulutsa فإن لم تدع الثلث فدع الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصحاه ابن حبان والحاكم. Dari Sahal bin Abi Hasmah, beliau meriwayatkan, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kharastum fakhudhu wad'u tsuluts, apabila kalian menakar, fakhudhu, maka ambillah hasil takaran itu, wad'u tsuluts, dan tinggalkan sepertiganya, fa illam tad'u tsuluts fad'u rubu', kalau tidak kalian tinggalkan sepertiganya, tinggalkan seperempatnya. Rawahu al-khamsah illa ibn Majah, hadis riwayat imam yang lima, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. Tapi Ibn Majah di sini tidak meriwayatkan. Wasahahu Ibn Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan al Hakim. Ya, hadis ini secara riwayat ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Seperti yang tadi kita dengar bahwa Ibn Hibban dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Namun beliau berdua, Ibn Hibban dan Al-Hakim, kadang ada sifat permudah-mudahan di dalam mensahihkan. Ya, nah, ijtihad mereka bisa benar bisa salah. Namun di sini ada ulama yang lain, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau lebih cenderung bahwa hadis ini ada kelemahan padanya. Ya, seperti di dalam kitab Dhaiful Jami'. Ya. Adapun secara makna, pada hadis ini Nabi SAW memberikan suatu bimbingan dalam bab zakat, ya. Kata beliau, "Idza kharastum fakhudhu wad'u tsuluts." Kalau kalian menakar, maka ambillah dan tinggalkan sepertiga. Nah, apa kaitannya hadis ini dengan bab kita? Hadis ini berlaku pada bab zakat, ya. Artinya di sini, makna hadis ini kalau lebih lengkap, bahwa di sana ada para pengambil zakat, ya. Jadi pemerintah menugaskan al-musaddiq, para pengambil zakat, al-jubat atau al-jabi. Jadi yang bertugas ke mungkin daerah-daerah untuk mengambil zakat dari masyarakat. Ya. Nah, di antara zakat-zakat itu adalah zakat hasil tanaman. Seperti tadi kita sebutkan ada gandum, ada kurma, ada anggur, ya. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan apabila kalian menakar, takarlah. Nah, kalau begitu di sini diambil suatu faedah dalam bab hukum, dalam apa? Memperkirakan, ya, atau dalam mengetahui hasil tanaman boleh sekedar dengan apa? Memperkirakan khors. Ya, dan ya tentunya boleh juga kalau pakai timbangan yang sudah ada. Cuma mungkin zaman dulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu lebih mudah dengan menggunakan perkiraan. Di sana mungkin banyak para ahli dan kesulitan menggunakan timbangan. Walaupun mungkin sekarang malah kebalikan, ya. Kalau sekarang justru mungkin lebih mudah dengan timbangan, justru para ahli yang menakar mungkin jarang, ya. Wallahu alam, itu mungkin perkiraan saya, cuma kelihatannya seperti itu karena umumnya masyarakat sekarang justru pakai timbangan, ya. Nah, yang jelas di sini mau pakai timbangan ya silakan, itu lebih akurat insyaallah. Tapi mau pakai takaran juga boleh. Ya, tapi dari orang yang memang ahli dalam menakar atau memperkirakan. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan. Ketika misalnya orang panen kurma, ini kurmanya kira-kira berapa? Sudah 5 wasak atau belum? Kemarin kita sebutkan nisabnya berapa? 5 wasak, ya kan? 5 wasak. Ya. Yang kalau diperkirakan dengan kilogram 7 kintal setengah, ya. 7 setengah kintal. Kurang lebih. Nah, tadi kita katakan Islam memberikan kemudahan. Jadi seandainya tidak ada alat timbang dan ada orang yang ahli menakar, silakan, boleh. Ya, diperkirakan, oh ini sudah 5 wasak, kok ini belum. Tentunya di situ mungkin ada ketidaktepatan, tapi itu nggak banyak. Ya, namanya menakar, ya, mungkin ada selisih sedikit, nggak ada masalah. Kurang lebih nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wada'u as-tsuluts, tinggalkan sepertiga. Ya. Apa maksud tinggalkan sepertiga ini? Tinggalkan sepertiga dari zakat yang dikeluarkan. Jadi kemarin kita sebutkan bahwa zakat hasil tanaman berapa? 1/10, ya. Semoga ingat. Ini saya tanya supaya sambil mengingat kembali memori yang lalu. Berapa zakatnya? 1/10 atau 1/20, setengahnya 1/10, tergantung bagaimana cara mengairinya. Ya, kalau mengairi dengan biaya, maka yang dikeluarkan 1/20. Kalau diairi tanpa biaya, maka zakatnya 1/10. Ya. Nah, 1/3 kata Nabi SAW, tinggalkan 1/3. Artinya 1/3 dari 1/10 itu. Ya, misalnya apa namanya? Oh, hasil tanamannya 1 ton. Ya, 1000 kilogram. Berarti 1/10-nya kan 100, ya. Zakatnya 100 kilo atau 1 kintal. Ya. Nah, 1/3 dari 1 kintal yaitu berapa? 30 kilo, 33 kurang lebih, ya sekian lah. Ya, itu tinggalkan. Jadi pengambil zakat hanya mengambil berapa? Anggap 70 sekian begitu. Ya, dikurangi 30 sekian kan, atau kurang dari 70. Ya, ya kurang dari 70. Perkiraan ya, diambil 30 anggap gampangnya kurang. Atau lebih, kurang lebih lah. Ya. Jadi anggap tinggalkan 1/3, ya, kita ambil anggap misalnya 70 atau lebih, atau kurang daripada itu. Apa hikmahnya? Ya. Pertama, masalah hikmah ini bab kedua, yang penting tuntunannya begitu. Ya, diambil kesimpulan oleh para ulama, kita tinggalkan 1/3 kurang lebihnya. Dan ini seperti disebutkan sebagian ulama, di antara hikmahnya ya karena orang yang punya hasil tanaman itu dan mengeluarkan zakat, ya dia pun terkait dengan apa, keluarga, masyarakat dan lain-lain, yang mungkin dengan 1/3 yang ditinggalkan itu dia bisa membagi kepada orang-orang yang di sekitarnya. Karena suatu hal yang sangat mungkin sekali dalam hidup bermasyarakat, masyarakat akan melihat, ya kan? Oh, dia punya hasil tanaman begitu banyak, masa nggak bagi-bagi? Ya, saya kan nggak punya sawah, ya, saya nggak punya kebun, ya, pengen juga merasakan hasil tanamannya, ya. Mungkin saja ada yang seperti itu. Dan itu hal yang umum dan wajar ya, melihat tetangganya begitu, masa enggak ada ya sedikit cipratannya lah. Ya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Bahwa 1/3 ditinggalkan itu dia bisa kasih saudara yang miskin, tetangga, teman dan seputarnya. Ya. Jadi di sini ada hikmah yang dituju daripada ditinggalkan atau dibiarkannya 1/3 dari zakat yang dikeluarkan tersebut. Fa illam tad'u tsuluts fad'u rubu'. Kalau tidak kalian tinggalkan 1/3, maka tinggalkan 1/4. Nah. Jadi di sini ada apa? Ada pilihan. Dengan kata lain di sini fleksibel, melihat apa? Melihat maslahat. Ya. Melihat maslahat. Mungkin dia punya kerabat banyak yang miskin misalnya, tetangga banyak yang miskin dan seterusnya, sehingga kalau cuma 1/3 yang ditinggalkan kurang, sehingga perlu lebih daripada itu, tinggalkan 1/4 misalnya. Nah, ini maksud daripada kandungan hadis yang baru kita baca ini. Ya, jadi di sini menunjukkan apa, kebaikan ajaran agama kita sangat memperhatikan apa, sosial ya, masyarakat, melihat kebutuhan mereka, menyantuni mereka, memberikan kepada mereka ya. Dan kita lihat aturan ini sangat indah sekali ya. Kalau misalnya tidak ditinggalkan ukuran itu, bisa saja yang punya hasil tanaman akan berpikiran, saya punya hasil panen 1 ton sudah diambil 100 kilo. Ya. 1 kintal. Masa saya mesti berbagi lagi ke orang-orang? Banyak lagi. Ya, nanti kurang lagi. Jadi harta saya dikurangi zakat plus dikurangi ini dan itu. Ya. Ya, namanya manusia, kadang manusia begitu ya. Ada sifat itunya. Ya. Sehingga mungkin ada rasa keberatan. Nah. Jadi ditinggalkannya sepertiga ini sangat sesuai tentunya, memberikan bagi pemilik harta itu ketenangan, ya, tidak merasa dirugikan, dan memberikan kesempatan dan peluang bagi dia untuk membagi ke sekitarnya dengan hasil daripada zakat, bukan harta dia pribadi. Kalau dia mau dengan harta pribadi yang di luar zakat, ya bagus, lebih bagus lagi. Ini menunjukkan kedermawanannya. Ya. Kemudian kira-kira terpahami hadis ini, kita beralih kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-19. Wa an Attab ibni Usaid radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasa al-'inab kama yukhrasa an-nakhlu wa تؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع. Diriwayatkan dari Atta bin Usaid radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kami, an yukhrasa al-inabu, agar inab atau anggur itu ditakar, ditaksir, ya, afwan, maaf, mungkin ditaksir lebih tepat, ya, tadi saya menggunakan kata-kata ditakar, ditaksir, ya, ralat, ya, ditaksir atau diperkirakan, an yukhrasa al-inabu, ditaksir al-inabu, yaitu anggur, kama yukhrasu an-nakhlu, sebagaimana kurma ditaksir. Ya, an-nakhl artinya pohon kurma. Jadi maksudnya ya kurmanya ditaksir. Wa tu'khad zakatuhu zabiba, lalu zakatnya diambil dalam bentuk zabib, yaitu anggur kering. Riwayat al-khamsah, imam yang lima, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa fihi inqita', tapi hadis ini ada keterputusan sanad. Ya. Inqita' itu artinya keterputusan sanad. Ya. Jadi kalau hadis yang sahih itu enggak boleh sanadnya terputus. Maksudnya terputus gimana? Maksudnya satu rawi dengan rawi yang di atasnya tidak jumpa. Nah, ini berarti terputus sanadnya. Kalau sanad yang bersambung itu harus saling ketemu. Misalnya antara Al-Bukhari sampai Nabi ada 5 orang. Bukhari dengan gurunya pernah ketemu. Gurunya dengan gurunya lagi pernah ketemu. Gurunya dengan gurunya lagi pernah ketemu. Gurunya dengan gurunya lagi, misalnya tabi'in pernah ketemu. Tabi'in dengan sahabatnya pernah ketemu. Sahabat dengan Nabi jelas pernah ketemu. Ini namanya muttasil as-sanad. Sanadnya tersambung. Ya, tidak ada rawi yang tidak bertemu. Ya. Nah, syarat hadis yang sahih diantaranya rawinya harus nyambung. Enggak boleh ada rawi setelah dipelajari, oh dia lahir tahun 200. Rawi di atasnya meninggal tahun 1900. Oh ya, berarti enggak ketemu, ya kan? Berarti ini ada keterputusan sanad, ya, itu kerjaan dan ilmu para ulama hadis untuk meneliti hadis itu sahih atau tidak. Itu. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, pada hadis ini ada inqita', ada keterputusan sanad, ya. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih. Dan di sini juga Syekh Al-Albani rahimahullah membaikkan hadis ini. Hadis ini hadis yang lemah. Ya. Namun di sana ada hadis yang mungkin semakna. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan ada hadis yang semakna dengan itu. Wallahu a'lam derajatnya. Yang jelas kalau dari sisi makna ya sesuai dengan hadis-hadis yang lain dan juga didukung oleh para ulama bahwa ini merupakan tata cara yang dibenarkan, dibolehkan di dalam memperkirakan timbangan kurma atau anggur yang harus dizakati. Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk ditaksir, ya. Dan telah tadi disebutkan bahwa metode taksir dibolehkan, ya. Tentunya dari orang yang memang ahli taksir. Kalau ditimbang lebih boleh lagi tentunya karena itu insya Allah lebih akurat. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa tu'khadu zakatuhu zabiba, untuk anggur diambil zakatnya dengan bentuk zabib. Zabib ini anggur kering. Nah, ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa pengeluaran zakat boleh dengan dalam bentuk anggur kering, boleh juga dalam bentuk anggur yang masih basah. Kalau memang anggurnya anggur yang memang enggak dikeringkan misalnya, ya kan? Saya juga kurang paham apa setiap anggur bisa dikeringkan atau tidak. Atau ada jenis tertentu atau umur anggur tertentu yang belum pantas dikeringkan. Allah alam. Yang jelas di penjelasan ulama, seandainya anggur-anggur itu mau dikeluarkan zakatnya, ya, dalam bentuk anggur yang masih segar, ya, karena memang tidak dikeringkan, maka boleh juga, ya. Atau dikeluarkan tadi dalam bentuk anggur kering atau kismis, itu juga boleh. Kemudian juga di sini kama yukhrasu an-nakhl, sebagaimana kurma atau pohon kurma ditakar, yakni kurmanya ditaksir, ya, ditaksir. Nah, kurma juga seperti itu, ditaksir kemudian dikeluarkan zakatnya dalam bentuk kurma yang kering. Atau seandainya kurma basah pun kalau memang tidak dikeringkan, atau memang kalau kurma muda terus, ya. Ya bisa juga dikeluarkan dalam bentuk basah, ya. Wallahu a'lam, itu yang saya ingat dari penjelasan para ulama. Kemudian di sini ada suatu masalah bahwa kurma ini kan macamnya banyak, ya. Ada kurma, mungkin kalau orang Indonesia lebih akrab dengan kurma ajwa, ya. Kurma Nabi katanya begitu, kurma ajwa. Ya, karena memang ada suatu keistimewaan sehingga yang selalu dicari dan dikenal namanya. Itu salah satu jenis kurma sebetulnya. Di sana banyak sekali. Ada juga yang mulai dikenal sukari, ya kan. Ada juga nanti barni. Barni ini juga punya suatu keutamaan, bahkan kata Nabi, barni ini kurma yang tidak ada penyakit padanya. Ya. Manis, tapi yang punya penyakit gula jangan takut makan barni banyak, ya. Bukan promosi, saya enggak jualan. Tapi ini keutamaan dalam hadis Nabi SAW, ya, mengenalkan sunnah. Barni. Ada kurma yang lain lagi, ya. Macam-macam sekali. Nah, sekarang pembahasan kita kan bab zakat, ya. Pembahasan kita kan bab zakat. Bagaimana mengeluarkan zakat yang kurmanya itu macam-macam. Saya punya pohon kurma misalnya, kebun yang terdiri dari ada jenis tadi sukari, jenis barni, jenis kurma ajwa, jenis, banyak. Bagaimana zakat yang dikeluarkan? Apakah dari masing-masing jenis atau bagaimana? Nah, di sini ada pembahasan para ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa kalau seperti ini ya bisa dijadikan satu dan dikeluarkan dari yang kualitasnya pertengahan. Ya. Dikeluarkan dari yang kualitasnya pertengahan. Karena kalau mesti dikeluarkan dari masing-masing jenis atau masing-masing macam kurma itu mungkin ada kepayahan, ya. Jadi untuk meringkas bab ini biar tidak menyulitkan, bisa kurma itu disatukan kemudian dikeluarkan zakatnya dari yang pertengahan. Ya, anggap mungkin tadi paling atas ajwa misalnya. Paling bawah kurma apa begitu. Ya, ya cari yang kualitas pertengahan itulah yang dijadikan zakat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, sementara mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.